المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam hadis 1169, pembahasan bab haramnya berbicara dalam salat dan penghapusan kebolehan yang sebelumnya. Kita sampai kepada hadis yang mana yaitu Muawiyah bin Hakam Sulami, ya, dia bersin. Ada seorang yang bersin, lalu dia mengucapkan ya rahmukallah. Kita ulang untuk membaca hadis dan terjemahnya. An Muawiyah bin Hakam As-Sulami qala bainana baina ana usalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun min al-qaum faqultu yarhamukallah faramani al-qaum bi absarihim. Ketika aku salat bersama Rasulullah, tahu-tahunya seorang bersin, seorang dari kaum atau jamaah bersin, lalu aku mengatakan yarhamukallah. Lantas kaum atau jamaah itu semua melihat kepadaku. Faqultu wa tuqla ummiyah ma sya'nukum. Ini adalah ungkapan yang artinya ibumu kematian anak, kenapa kalian? Tanzuruna ilayya, kalian melihat kepadaku. Faja'alu yadribuna abi'aidihim ala afkhadihim. Mendengar ucapan itu, mereka semuanya memukulkan tangannya ke pahanya. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku melihat mereka mendiamkan aku diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah salat, fabi abi huwa wa ummi, aku menembusnya dengan bapak dan ibuku. Ma raaitu mu'alliman qablahu wa la ba'da wa ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat seorang guru sebelumnya dan setelahnya lebih baik cara pengajarannya daripada beliau. Wallahi ma kaharani wa la darabani wa la syatabani. Beliau tidak membentak aku, tidak memukulku, dan tidak mencercaku. Qal inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Salat, sesungguhnya salat ini tidaklah pantas sedikit pun di dalamnya dari perkataan manusia, hanya saja adalah tasbih, takbir, dan qira'atul Qur'an. Sampai di sini pembahasan kita, bahwa di dalam salat itu adalah tasbih, takbir, dan qira'atul Qur'an. Maknanya semisalnya termasuk juga tasyahud, doa, taslim dari salat, ya. Ya, ini maksudnya adalah tidaklah pantas dalam solat itu sama sekali sedikit pun dari perkataan manusia wal mukhatabatihim, yaitu berbicara kepadanya, berdialog. Mukhatabah itu adalah berdialog. Wa innama hiya tasbih, hanya saja di dalam wa innama hiya tasbih, di dalam solat itu hanya tasbih dan hal-hal yang senada dengan zikir, doa, dan yang semisalnya. Lalu qala ashabuna in qala, ulama Syafi'i mengatakan apabila dia mengatakan yarhamukallah bikafil khitab, dengan ucapan kaf lawan berbicara, yani yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, berarti dia berdialog dengan manusia. batalat salatuhu, salatnya batal. Wa in qala, apabila dia mengucapkan yarhamhullah atau Allahummarhamhu atau rahimallahu fulanan, lam tabtul salatuhu. Kalau seandainya dia mengucapkan semoga Allah merahmatinya, atau ya Allah rahmatilah dia, atau ya semoga Allah merahmati fulan, ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Apa perbedaannya? Kalau dia pakai kata ganti dia, berarti dia tidak melaksanakan dialog, pembicaraan kepada orang lain. Dia hanya berbicara kepada Allah, karena itu adalah bentuk doa. Ya, li'annahu laysa bi khitab, karena itu bukanlah dialog atau pembicaraan yang berdialog. Ya. Wa amman 'atis fi shalah, adapun orang yang bersin di dalam salat, fa yustahabbu lahu an yahmidallaha ta'ala sirran. Hadza madhhabuna. Wa bihi qala Malik wa ghairuhu. Adapun orang yang bersin di dalam salat, dianjurkan bagi dia memuji Allah dengan sir. Jadi bersin kita ucapkan alhamdulillah. Apakah itu berbicara? Tidak. Artinya tidak berbicara dengan manusia. Kita memuji Allah. Bukankah dalam salat itu tasbih, tahmid, doa? Ini mazhab Syafi'i, yakni diucapkan secara sir, yaitu secara yang pelan-pelan. Begitu juga perkataan Malik dan yang lainnya. Wa an Ibnu Umar wa Nakhai wa Ahmad annahu yujharu bihi. Ibnu Umar, Nakhai dan Imam Ahmad mengatakan dijaharkan bersin alhamdulillah. Ya. Wal awwal adhhar. Pendapat yang pertama itu yang lebih tampak atau yang lebih kuat, yaitu sir. Kenapa disirkan? Li'annahu dzikrun, yaitu zikir. Was-sunnatu fil adhkari fi sholati al-israr illa mastuthniya 'amina al-qira'ati fi ba'dihha wa nahwiha. Karena bacaan tadi itu adalah zikir, dan sunnah di dalam zikir-zikir di dalam salat adalah sir. Ya. Kecuali apa yang dikecualikan di dalam bacaan, yakni qira'ah, qira'atul Quran di sebagiannya. Ya, dan semisalnya. Jadi kalau zikir seperti apa zikir? Doa istiftah. Kemudian setelah itu bacaan Al-Quran dikeraskan, kecuali sebagiannya seperti pada Al-Fatihah di rakaat kedua, ketiga dan keempat. Ruku kita zikir juga sir, i'tidal sir, dan seterusnya. Ya. Lalu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti apa yang disabdakan Nabi SAW. Jadi maksud dari ungkapan ini, biasa ulama atau sahabat mengungkapkan hal itu, ya, karena terkadang meriwayatkan hadis itu dengan makna. Qultu ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bijahiliyah. Lalu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku masih baru hubunganku dengan jahiliyah. Jadi maksudnya baru masuk Islam dia. Qala ulama al-jahiliyatu ma qabla wurud asy-syara'. Jadi maksud dengan jahiliyah adalah masa sebelum datangnya syariat. Sammu jahiliyatan likathrati juhalatin wa fuhshihim. Dinamakan mereka jahiliyah karena banyaknya kebodohan-kebodohan mereka dan kekejian mereka. Qal wa qad jaa Allah bil Islam. Sungguh Allah telah mendatangkan Islam. Wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Di antara kita dan di antara kami ada sekelompok orang laki-laki mendatangi kuhan, dukun-dukun. Qal, lalu Nabi mengatakan, fala ta'tihim. Jangan engkau datangi dia. Ya, ada sekelompok orang dulu yang di waktu jahiliyah datang kepada dukun. Kata Nabi, jangan datang. Yani ulama mengatakan innama nuhi an ityanil kuhan, hanya saja ya, sebab dilarangnya untuk mendatangi dukun li'annahum yatakallamuna fi mughaibat, karena mereka membicarakan hal-hal yang ghaib. Yang ghaib ini mana yang akan datang? Qad yusarifu ba'daha al-isabah. Terkadang pembicaraan dia ini benar. Fa yukhafu al-fitnata 'ala al-insan bisabab dzalik. Dikhawatirkan fitnah terhadap manusia disebabkan hal itu. Yani fitnah di sini apa? Kepercayaannya kepada dukun. Karena yang disampaikan dukun terkadang boleh jadi terjadi pas. Karena dukun ini dia menerima berita dari jin. Dan jin ini menerima dari jin sebelumnya yang mencuri pendengaran di langit. Jadi berstafet. Jin di langit mendengar pembicaraan malaikat. Lalu meteor yang melemparnya. Meteor yang melemparnya. Wazayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan sebagai rujuman, yaitu pelempar terhadap syaitan-syaitan. Maka syaitan kalau kena oleh bintang tadi, sudah informasi itu enggak sampai ke jin, ke dukun. Tapi ada yang tidak kena, dan itulah yang sampai kepada dukun. Li'annahum yulabbisuna 'ala an-nasi katsiran min amri syara'i. Karena para dukun ini mengelabui kepada manusia urusan-urusan syariat yang banyak. Waqad tadhaharat al-ahadithu as-sahihatu bin-nahyi 'an ityanil kuhan. telah nampak atau telah banyak hadis-hadis yang sahih yang melarang untuk mendatangi dukun. Wa tasdiquhum fi ma yaqulu, dan membenarkan mereka pada apa yang mereka ucapkan. Wa tahrimu ma yu'tuna min al-halwan, dan haramnya yang diberikan, apa yang diberikan dari maharnya, mahar dukun, haram. Ya, wa huwa haramun bi ijma'il muslimin, dan itu adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Yani dalilnya sudah jelas haram. Nah, kaum muslimin sepakat atas karena sudah ada dalilnya. Ya, bahwa tidak ada perselisihan kaum muslimin terhadap keharaman tersebut. Wa qad naqala al-ijma'u fi tahrimihi jama'atun minhum Abu Muhammad Al-Baghawi rahimahullah taala. Telah Abu Muhammad Al-Baghawi di antara jamaah atau kelompok ulama yang telah menukilkan ijma terhadap pengharamannya. Qala Al-Baghawi, Al-Baghawi dia berkata, ittafaqa ahlul ilmi ala tahrimin an hulwan al-kahin. Sepakat ahlul ilmi, yaitu ulama, terhadap haramnya mahar dukun. Wa huwa ma akhadahu al-mutakahhin 'ala kahanatihi, yaitu apa yang diambil oleh orang yang melakukan ramalan-ramalan dukun ini terhadap ramalannya. Li'anna fi'l li'anna fi'l kahana batilun la yajuzu akhdhu al-ujrati 'alayhi, karena perbuatan peramalan itu tidak boleh, maka batil, ya, perbuatan peramalan itu batil, maka tidak boleh mengambil upah darinya. Qala Mawardi rahimahullah ta'ala fil ahkam sultaniyah ويمنع المحتسب بالناس من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. Dilarang orang yang mengambil upah dari ramalan lahwi, yaitu perbuatan yang sia-sia seperti musik, ya, ngamen juga. Wa yu'addib 'alaihi al-akhidh wal mu'ti, dan harus diberikan sanksi hukuman kepada orang yang mengambil dan memberi. Ya, jadi orang magih kena sanksi. Orang yang mengambil berarti pelakunya nih, ya, dia ingin mendapatkan keuangan atau pencarian dengan itu. Yang memberi walaupun dengan sukarela. Qala Khattabi rahimahullah taala, halwanul kahin ma ya'khudhu al-mutakahhin 'ala kahanatihi wa huwa muharramun wa fi'luhu batilun. Halwan, halwan ini tadi katakan mahar. Halwan itu manis, ya, gula-gula aja lah. Gitu. Jadi artinya pendapatan yang didapatkan oleh kahin dukun, halwan kahin, yakni maharnya dukun, yaitu apa yang diambil oleh orang-orang yang meramal atas ramalannya, ya. Dan mahar itu adalah haram, dan perbuatannya, perbuatan ramalan, adalah batil. Qal wa halwanul arraf haramun aidan. Yani mahar atau upah orang pintar ya, juga haram. Baik. Apa perbedaan? Wal farqu bainal arraf wal kahin. Arraf orang yang sangat pintar. Sebenarnya bukan pintar, sok tahu. Kahin dukun dinamakan juga apa? Paranormal. Yaitu yang tidak normal. Apa bedanya kahin dengan arraf? Al-kahin dukun innama yata'ata al-akhbar anil kawain fil mustaqbal. Dukun ini ya sama dengan peramal ya. Mereka itu adalah orang yang memberikan informasi tentang kejadian pada akan datang. Ya. Maka itu namanya kahin. Oh, nanti kan begini, nanti begini akan terjadi begini. Itu namanya kahin, dukun. Wa yad'i ma'rifat al-asrar. Dia mendakwakan dia tahu mengetahui rahasia-rahasia. Wal arraf. Arraf ini adalah tadi apa? Kalau bahasa Arabnya ya fa'an gitu ya. Sifat mubalaghah. Ya. Jadi sangat tahu. Kalau kita bawa tadi apa? Sok tahu. Dia adalah yata'ata ma'rifat asy-syai'il masruq. Dia akan memberikan informasi sesuatu yang dicuri, yang hilang. Wa makana dhala wa nahwihima, dan tempat barang yang hilang. Ya, ada barang hilang datang ke dukun. Oh, iko tampai sinan ko. Oh, yang mambia ni ko. Ah, itu namanya arraf. Mungkin bagi kita adalah dukun juga kadang namanya. Ya, atau kata orang orang pintar. Ya, tadi sok tahu ya, ya ini kurang normal. Nah, jadi kahin itu informasi yang akan yang terjadi yang akan datang. Kalau arraf yang berhubungan dengan bertanya tentang barang curian. Oh, ku barang di mana letaknya? Ya, atau tu pencuri kira-kira pencuri di mana ini? Ya, saya mencurinya. Itu namanya arraf. Kedua-duanya sama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu. Lalu bertanya kepada siapa yang mendatangi arraf? Jadi, arraf ini apa? Berarti yang berhubungan dengan barang-barang curian, barang hilang. Aw kahinan atau mendatangi kahin, dukun, menanyakan tentang informasi yang akan datang. Ya. Fasa'alahu, lalu ditanya. Nanya apa? Ya, tentu nanya sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Bukan nanya rumah si fulan di mana. Bukan nanya lamakan talun. Bukan. Tentu yang berhubungan dengan pekerjaan dia, profesinya. Datang. Oh, barang apa? Barang saya hilang. Kira-kira siapa yang mencuri air? Ya, di mana tempatnya? Atau yang berhubungan dengan nasib yang akan datang. Itu adalah kahin. Lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ya. Di dalam kita mempelajari kitab tauhid dulu, dan para ulama mengatakan ini adalah besarnya dosa orang mendatangi arraf dan kahin. Yani dosanya itu menghilangkan pahala sholat. Ya, bukan berarti kalau gitu saya enggak usah sholat, enggak. sholat yang dikerjakannya selama 40 malam, ya, hilang pahalanya disebabkan oleh dosa mendatangi dukun tadi. Qala Khattabi aidan fi hadithin, Khattabi berkata dalam hadis, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammad. Dalam hadis, siapa mendatangi dukun lalu dia membenarkan apa yang ia katakan, sungguh dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat Muslim, man ata'rafan aw kahinan fasalahu fasalahu fasaddaqahu bima qal faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, araf, ya, para apa, orang pintar dan orang dukun, lalu dia bertanya dan dia membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad? Saya lupa nomor ayatnya. Saya cari dulu. Surat An-Naml ayat 65. Surat An-Naml ayat 65 yang berbunyi, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Surat An-Naml ayat 65. Katakan Muhammad, tidak ada yang tahu di langit dan di bumi al-ghaiba, tentang ghaib, illallah, kecuali Allah. Mana yang terghaib? Yang ghaib adalah yang akan datang, ya. Maka ketika dia mempercayai perkataan dukun akan sesuatu yang akan terjadi, berarti dia telah mengingkari ayat ini. Ayat ini mengatakan apa? Katakan Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi tentang ghaib kecuali Allah. Lalu dia mempercayai ada dukun yang tahu. Kalau dia membenarkan perkataan dukun, berarti dia sudah membenarkan dan mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Kana fil Arab kuhana. Pada orang Arab dulu terdapat dukun-dukun yad'una annahum ya'rifuna katsiran min al-umur. Mereka mendakwakan banyak tahu urusan. Wa minhum man yaz'amu anna lahu ra'yan minal jin. Di antara mereka ada yang mendakwakan dia bisa melihat jin. Yulqi ilaihi al-akhbar. Di mana jin ini menyampaikan berita kepadanya. Wa minhum man yad'i istidraku dhalika bi fahmin wa'tiyahu. Di antara mereka ada yang mendakwakan mengetahui hal itu dengan pemahaman yang diberikan kepadanya. Wa minhum man yusamma arrafan. Di antara mereka ada nama dengan arraf, wa huwa alladhi yaz'am ma'rifatul umur bi muqaddimati asbab istadalla biha. Di antara mereka yang dinamakan dengan arraf Ya, tadi kita katakan sok tahu, yang mendakwakan mengetahui perkara-perkara dengan muqaddimatul asbab, dengan tanda-tanda yang dia apa namanya menyampaikan penafsirannya dengan tanda-tanda tadi. Seperti kama'rifati man sarha syai'il fulani, seperti mengetahui orang yang mencuri barang tertentu. Ya. Wa ma'rifati man yattahim bihi al-mar'ah. Ya, man yattahim bihi al-mar'ah. Mengetahui orang yang tertuduh dengan wanita dan yang lainnya, termasuk membaca telapak tangan. Oh, ini tandanya kayak gini nih. Ini nanti menjadi ini. Ini kan ini samanya sama dengan araf. Ya. Wa minhum man yusamma al-munajjim kahinan, ada di antara mereka yang namanya munajjim, munajjim yakni apa namanya? Ilmu kebintangan ini, termasuk juga bintang-bintang kelahiran, apakah Leo lah atau apalah namanya. Ya. Itu semuanya adalah kahin. Juga dinamakan kahin karena dia mengetahui atau membicarakan hal yang akan datang. Qal wal hadithu yashtamil ala nahyi an ityani haula'i kullihim. Hadis ini meliputi larangan untuk mendatangi mereka semua ini yang berhubungan dengan ramalan-ramalan. Warruju' ila qawlihim, larangan untuk menerima perkataan mereka, menjadikan mereka referensi. Wa tasdiqihim fi ma yad'un, ya, dan meliputi larangan untuk membenarkan ucapan mereka. Ya. Baik, ini kebiasaan orang Arab dahulu. Dia datang kepada dukun, kata Nabi, jangan datangi dukun. Ya, maka tidak boleh kita mendatangi dukun. Qalu wa minna rijalun yatatayyarun. Di antara kami ada orang-orang yang yatatayyarun, beranggapan siap. Qal dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Rasa sial itu, tatayyur itu, ada sesuatu yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan atau mereka dapatkan di hati mereka. Fala yasuddannahum, maka janganlah hal itu menghalangi mereka. Ya, qala ibn as-sabah, fala yasuddannakum, jangan hal itu jangan menghalangi kalian. Ulama mengatakan maknanya an-tiyarah. Tiyarah itu adalah bahasa kita, asalnya adalah burung. Ketika burung datang, ada anggapan siap. Burung gagak datang, kok boleh kecelak, boleh. Wah, kok ada apa? Ada rasa sialnya, cemas. At-tiyarah syai'un tajidunahu fi nufusikum daruratan. Itu adalah sesuatu yang kita dapatkan di jiwa kita yang tidak bisa kita tolak. Enggak bisa kita tolak. Artinya tidak kita takassub, tidak kita berupaya untuk mendatangkannya, tidak juga. Kadang ciks, ada rasa sedikit, ada rasa apa ya? Rasa tidak suka. Ada unsur sedikit pesimis. Ya, lihat orang pagi-pagi sudah lihat orang cacat misalnya, rasanya ada apa nih? Ada rasa sial atau ada rasa anggapan sial yang tidak bisa tertolak, perasaan. Wala ataba alaikum fi dhalik, dan ini tidak ada celaan. Perasaan ini enggak ada celaan karena enggak bisa kita menolaknya. Dobur. Fa innahu ghairu mutakassib lakum fala taklifa bihi, karena perbuatan ini bukanlah perkara yang didatangkan dan tidak ada kita tidak dibebani Walakin akan tetapi la tamna'u wa la tamtani'u bisababihi min at-tasarruf fi umurikum. Akan tetapi jangan kalian tidak melaksanakan aktivitas dalam pekerjaan kalian atau perkara kalian disebabkan itu. Ya. Jadi anggapan sial yang muncul itu sesuatu yang tidak bisa tertolak. Namun jangan anggapan ini yang menghalangi kita untuk melakukan aktivitas. Ya. Apalagi kalau seandainya kita berada di lingkungan yang banyak hal-hal, banyak syarat-syarat, banyak pantangan. Ya. Ketika kita menemukan itu, mungkin boleh jadi rasa cemasnya ada. Tapi jangan menghalangi kita di dalam melanjutkan perbuatan. Contoh misalnya, kalau seandainya ada orang punya keyakinan, kalau dia keluar dari rumahnya, taunya kucing menyebrang di hadapannya. Macam-macam orang. Ada yang mengatakan itu sia atau apa. Nah, mungkin boleh jadi seorang mengetahui latar belakang itu dan kemudian dia merasakan ada rasa cemasnya. Maka jangan keyakinan itu menghalang kita untuk melanjutkan pekerjaan kita. Rasa cemasnya ada, sudah lanjutkan aja gitu. Ya, itu makna. Munculnya rasa perasaan dari cemas itu ya tidaklah berdosa. Tapi yang berdosanya kelanjutannya itu. Ya, kelanjutannya. Wa hadha huwa alladhi taqdiruna alayhi wa huwa muqtasibun lakum fayaqu fihi bi taklif. Inilah yang mampu. Inilah yang menjadi objek usaha, yaitu apa? Ketika kita tidak melakukan aktivitas disebabkan oleh rasa pesimis tadi. Fanahahum 'anil 'amal bittiyarah wal imtina'i min tasarrufatihim bisababiha. Nabi melarang mereka melakukan beramal dengan tiarah, beramal dengan anggapan sial tadi. Ya. Dengan mereka tidak mau melakukan aktivitas disebabkan oleh rasa sial tadi. Ya, ini yang. Jadi rasa tadi tidak menjadi beban. Karena dia tidak bisa menolak juga. Ya. Nah, yang menjadi beban di mereka, apakah dia melanjutkan pekerjaannya atau dia tidak mau melanjutkan disebabkan oleh rasa sial tadi. Kalau seandainya dia tidak melanjutkan pekerjaannya atau keinginannya, maka berarti di sini dia berdosa. Ya, tapi kalau seandainya dia tidak anggapan sial yang dia dapatkan, rasa cemas pada dirinya, tidak menghalanginya di dalam pekerjaan, maka itu tidak apa-apa. Ya. Baik. Waqad tadhaharat al-ahadith as-sahih fi nahyi 'an at-tatayyur. Terdapat hadis yang banyak larang dari tatayur, beranggapan sial tadi. Wa tiyaratu hiya mahmulatan 'ala al-'amal biha la 'ala ma yajiduna fi nafs min ghairi 'amalin 'ala muqtada 'indahu. Yang dimaksud dengan tiarah di sini, yang larangan tiarah itu adalah mahmulatun, yakni ditafsirkan terhadap bekerja atau beraktivitas atau melakukan tindakan disebabkan oleh rasa sial. Melakukan aktivitas berdasarkan rasa sial. Bukan bukan perasaan yang didapatkan di dalam jiwa. Ya, jadi larangan tiarah, larangan ada perasaan, nggak bisa kita menolak perasaan. Tapi yang maksud itu adalah larangan dari beramal dari rasa sia. Sama juga dengan hasad. Hasad itu apa hasad namanya? Rasa iri. Ada rasa iri pada diri kita. Muncul rasa. Ada rasa iri sedikit. Sudah? Itu tidak dihukum. Tapi upaya setelah itu. Upaya bagaimana misalkan rasa irinya bagaimana? Tidak senang orang lain dapat nyaman. Itu rasa iri. Terkadang enggak bisa kita menolak. Nah, namun muncul setelah itu menuduhnya atau berupaya bagaimana nikmat itu hilang dari dia atau berangan-angan bagaimana nikmat itu pindah kepada dia. Nah, itu di situ dia dapatkan tercela. Ya. Jadi rasa tiarah tadi, rasa cemas tadi tidak bisa ditolak. Itu ada sebuah perasaan yang dapatkan seseorang yang tidak bisa di luar dari kemampuan dia untuk menolaknya. Maka itu tidak menjadi menghukum kita, ya. Jadi la ala ma yujadu fi nafsi min ghairi amalin al-muqtada 'indahu. Bukan yang maksud dengan tiara, bukan adalah perasaan yang didapatkan dalam jiwa tanpa diikuti dengan amalan. Ya, maka itu tidak ada dosanya. Baik, wa minna rijalun yakhutun. Di antara kami ada orang yang menulis di tanah. Ya, buat garis di tanah. Qal, lalu Nabi mengomentarinya. Kana nabiyyu minal anbiya'i khutun. Ada nabi dari nabi para nabi membuat garis di tanah. Faman wafaqa khattahu fadak. Siapa yang garisnya bersis dengan garisnya para nabi, yang nabi tadi, maka itulah dia. Apa maksudnya? Terjadi perbedaan pada ulama di sini, tapi kita berikan ringkasannya aja, bahwa pertama Muawiyah menceritakan, Muawiyah bin Hakam menceritakan apa yang terjadi pada jahiliyah. Di antara ada orang yang menulis di tanah untuk mencari sesuatu. Ya. Misalnya mencari pencuri misalnya, dengan dibikin garis di tanah, maka dia dapatkanlah kira-kira kemana jalannya, di mana dia tempatnya. Nah, itu cara metode seperti metode dukun juga. Nah, nabi dari para nabi, ada seorang nabi di sini disebutkan adalah Nabi Idris kalau tidak salah disebutkan. Walhasil bahwa kalau nabi kata ulama itu adalah mukjizat. Boleh jadi mukjizat kalau manusia tidak. Dan yang kedua, ulama mengatakan itu adalah syariat sebelum kita. Sementara syariat kita melarangnya. Ya. Maka dari referensi yang kita baca tentang masalah ini, bahwa ini bagian dari yang dilarang oleh nabi, yaitu membuat garis untuk mengetahui sesuatu. Ya. والله تعالى قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والحو والجوانية. Saya memiliki seorang budak perempuan yang mengembala kambing bagiku gunung Uhud dan jawanya. Fattala'tu dzata yaumin, aku berangkat, aku melihatnya pada suatu hari. Fa idza dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Fattala'tu, pada suatu hari aku berangkat pergi. Lalu tahu-taunya seekor serigala telah memakan seekor kambing. Wa ana rajulun min bani Adam, aku adalah seorang laki-laki dari anak Adam. Asafa kama ya'safun, aku marah sebagaimana mereka marah, yang lain marah. Lakinni saqattuha saqqa, lalu aku menamparnya. Fataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dhalika alayya, lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menjadikan permasalahan itu permasalahan yang besar. Yani Nabi nasihatkan sehingga menjadi kenapa kok ditampar dan seterusnya. Qultu ya Rasulullah afal a'tiquha, yani untuk menembus kesalahan dia ini, dia merasa sangat bersalah. Wahai Rasulullah, tidakkah aku merdekakan dia? Qala itini biha, lalu datangilah dia. Fa'ataituhu biha, lalu aku datangkan budak perempuan itu kepada Nabi. Faqala laha, lalu Nabi mengatakan, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, lalu dia menjawab, Allah di langit. Qala man ana, lalu Nabi bertanya lagi, siapa aku? Qala anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia, sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Baik, setelah saya melihat kepada syarah dari Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain, pada umumnya jatuh kepada ta'wil. Ya, dan di sini adalah bagian dari kekeliruan dari Imam Nawawi ketika berada pada hadis-hadis sifat, dia menta'wilnya. Ya, begitu juga dengan yang lain. Ulama mengatakan kenapa Imam Nawawi dan Ibn Hajar terjerumus di dalam menta'wil sifat di dalam syarahnya. Di antara ulama mengatakan karena mereka ini pertama dasar mereka adalah sunnah. Mereka menghidupkan sunnah, mendulukan sunnah. Akan tetapi karena mereka disibukkan oleh pelajaran hadis, ya, daripada mempelajari akidah. Disinilah terjerumusnya sebagian dari ulama. Namun dasar mereka adalah sunnah. Beda dengan ulama-ulama dari kalangan Hanabilah, ya, terutama seperti Ibnu Rajab. Masya Allah, di dalam pembahasan dalam akidah sangat tuntas pembahasannya. Nah, jadi di sini pembicaraannya tidak lepas dari pembicaraan mutakallimin, orang-orang yang berbicara dalam masalah ini dengan memakai akalnya. Imam Nawawi mengatakan di sini bahwasanya ini adalah hadis-hadis sifat. Ya. Dia katakan an wa fiha madhhaban, ada dua pendapat di sini. Ya. Ahaduma, yang pertama, al-imanu bihi, beriman dengannya, min ghairi khawdin fi ma'na, ma'atiqad anna Allah laysa kamithlihi syai' wa tanzihu an simati makhluqat, yaitu beriman dengannya tanpa mendalami terhadap maknanya. Nah, di sini kita tidak boleh tafwid. Tafwid itu menyerahkan makna kepada Allah. Tidak. Makna, ya, kita ketahui, kita imani, kita pahami maknanya, dan hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Hakikatnya kita kembalikan kepada Allah, kita berikan sifat kepada Allah sesuai dengan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dengan meyakini dia tidak seperti manusia, tidak seperti makhluknya sama sekali, dia suci dari tanda-tanda makhluk. Yang kedua di sini, wasani ta'wilu bima yaliqu bihi. Di sini jatuhnya dia mentakwil yang cocok dengannya. Maka dalam hal ini kita ulama salaf menjadikan hadis ini adalah hadis yang bagian dari hadis-hadis sifat yang menetapkan bahwa Allah itu di langit. Ya, di langit maksudnya apa? Di langit, ya, di atas langit yang ketujuh. Ya, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Istiwa maknanya 'ala wartafa'a, di atas. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy itu di atas langit yang ketujuh. Wallahu ta'ala alam, ulama selalu membahas tentang permasalahan ini, hadis ini sebagai argumen bahwa Allah itu di langit. Ya, bukan di mana-mana. Yang sifatnya ada di mana-mana. Wallahu a'lam. Hukum mempercayai ramalan cuaca atau info dari BMKG tentang adanya bencana susulan seperti gempa dan tsunami. Yang pertama, itu adalah informasi yang mereka dapatkan dengan secara ilmiah. Tanda-tanda kauni. Ya, seperti misalkan gerakan angin kemana. Mereka punya alat. Kalau kita menerkai gak bisa, gak punya alat. Itu ada tanda-tanda kauni. Tanda-tanda kauni itu ada sebab-sebab yang nampak. Namun juga sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh juga kita 100% mempercayai bahwa memang akan pasti akan terjadi, tidak. Tapi minimal itu adalah indar, yakni peringatan kepada kita. Kalau di Arab Saudi itu selalu ada juga tinjau cuaca. Akan tetapi terakhir diinformasikan ini tergantung dengan kehendak Allah, bimasyiatillah. Ya, karena ini pembahasan tauhid, maka selalu hal-hal yang akan terjadi itu pasti adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah ditimpa sial berkali-kali dalam satu hari itu termasuk tatayur? Saya katakan, kalau beranggapan misalkan hari pagi ini ada sebuah dia misalkan di antara di kampung-kampung tertentu menganggap bahwa kicauan murai ini suatu tanda-tanda, di tempat yang lain enggak, maka di kampung yang mengetahui itu ya mungkin ada rasa darahnya gitu. Ya, sudah, abaikan. Yang kita rasakan pertama itu tidak menjadi dosa. Ya, lalu abaikan. Mungkin boleh jadi tadi kayak sebagaimana saya katakan, tergilas kucing misalnya. Wah, ini nanti akan terjadi, abaikan. Ya, abaikan. Dengan artian kita tidak punya apa sesuatu yang menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas pada berikutnya. Ya. Jadi kalau seandainya ada perasaan yang seperti itu, tahu-taunya ya ketemu dengan orang yang agak cacat lah misalnya. Ada di antara orang yang misalnya, ini ada apa? Besok nanti setelah tak lama lagi ketemu lagi orang cacat yang mirip nih. Ya, lalu ada muncul rasa ini ada apa ini? Ada rasa cemasnya. Nah, ini karena mungkin dia mendapatkan informasi bahwa kalau seperti ini nanti dapat begini. Nah, itu abaikan. ya, abaikan. Rasa perasaan kita tadi itu tidak dihukum. Yang dihukum adalah apabila setelah kita menemukan itu menghalangi kita untuk menjalankan apa yang akan kita kita lakukan. Seperti orang ke pasar misalnya, dia punya keyakinan bahwa kalau begini gagal jual belinya hari ini. Sudah dia berangkat, ketemu dengan barang, sudah saya nggak usah lah pergi ke pasar, ya, karena ini tanda-tanda akan sial hari ini, maka saya nggak datang, duduk aja di rumah. Ah, ini nggak boleh, ini haram. Ini jatuh kepada perbuatan syirik. Ya, wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.